قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وقد دخل أيضا فيما ذكرنا dan termasuk pula dari apa yang telah kami sebutkan minal imani bihi, dari keimanan kepada Allah, wabi kutubihi, dan keimanan kepada kitab-kitabnya, wabi malaikatihi wabi rasulihi, dan keimanan kepada para malaikatnya dan para rasulnya. Al-imanu bi anna al-mu'minina yarawnahu yawmal qiyamah, adalah mengimani bahwa kaum mukminin mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Naam. Ayanan. Yani ayanan ru'yatul ain. Penglihatan dengan mata-mata mereka. Biabsarihim, dengan pandangan-pandangan mereka. Jadi bukan mata hati. Mata, dengan mata mereka. Ya. Ini termasuk keimanan kepada Allah. Ya kan? Termasuk keimanan kepada Allah karena hubungannya dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu dilihat oleh kaum mukminin. Termasuk keimanan kepada kitab-kitabnya disebutkan di sini, itu disebabkan karena melihat Allah, termasuk yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira lahumma yasha'una fiha waladayna mazid lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Nah, wabimalaikatih, kenapa termasuk melihat Allah itu termasuk keimanan kepada para malaikatnya? Karena para malaikat sebagai pengantar wahyu yang membawa firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya. Dan kenapa termasuk keimanan kepada para rasul? Karena para rasullah yang menyampaikan bahwa Allah itu dilihat pada hari kiamat. Beriman kepadanya, mengimani melihat Allah pada hari kiamat, itu berarti mengimani apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena mereka yang menyampaikan. Kama yarawna syamsa sahwan laisa biha sahabun. Hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali yang masyhur, ya, mutawatir. Sebagaimana mereka melihat matahari yang cerah, tidak ada awan yang menghalanginya. Wa kama yarawnal qamara lailatal badri, dan sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama. La yudhammuna fi ru'yatih, mereka tidak berdesak-desakan di dalam melihat Allah, atau mereka tidak memudaratkan mereka di dalam melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya raunahu subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah. Mereka melihat Allah dalam keadaan mereka berada di arasat pada hari kiamat. Arasat itu tempat yang luas, tidak ada bangunan padanya, luas. ya, seperti tanah lapang yang luas sekali, tidak ada bangunan, itu namanya arasat. Nah, pada hari kiamat demikian keadaannya, manusia dikumpulkan di arasat. Tsumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah, kemudian mereka melihat Allah setelah masuk ke dalam surga, kama yasha'allahu ta'ala, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa melihat Allah itu dua kali. Sebelum masuk surga dan setelah masuk ke dalam surga. Qala syarihul allama Muhammad Khalil Harras rahimahullah qauluhu, perkataan Syekhul Islam, wa qad dakhala aidan fi ma dzakarna, dan telah termasuk pula dari apa yang kami sebutkan, ila akhiril hadis au ila akhiri kalami, taqaddama al kalamu ala ru'yatil mu'minina li rabbihim azza wa jalla fil jannah, telah terdahulu pembicaraan bahwa kaum mukminin melihat Allah di dalam syurga. Kama dallat ala dhalika al-ayat wal-ahadithu sharihah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis yang jelas. Fala hajata bina ila i'adatil kalami fiha, maka tidaklah ada hajat bagi kita untuk mengulangi pembicaraan. Ya, kembali saja kepada pembahasan yang lalu. Ghairu anna qawlahu, hanya saja di sini ada yang perlu diperhatikan, yaitu perkataan Syekhul Islam, ya raunahu subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah, bahwa mereka melihat Allah di saat mereka berada di arasat pada hari kiamat. Ketyuhin, ya, terkadang memberikan ilham, memberikan persangkaan, anna hadhihi ru'yata aidan khassatun bil mu'minin, bahwa melihat Allah itu pada arasat, dari perkataan Syekhul Islam, seakan-akan menyebutkan bahwa melihat Allah di arasat itu khusus bagi kaum mukminin. Ya, sangka demikian. Walakinnal haqqa annaha ammatun li jami'i ahlil mauqif. Akan tetapi yang benar, ya, bahwasanya melihat Allah di arasat itu secara umum, seluruh orang-orang yang berada di arasat tersebut, ya, mereka seluruhnya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yaji'ar rabbu li faslil qada'i bainahum, sampai datang Rabb Allah subhanahu wa ta'ala mendatangi mereka, ya, dalam rangka untuk menentukan hukuman di antara mereka, menetapkan hukum. Ya, ahlul mauqif, na'am, itu terbagi menjadi tiga bagian mereka yang ada di arasat itu. Bagian yang pertama, mu'minun, kaum mu'minin yang zahir dan yang batin, muslimin. Yang kedua, al-kafirun, zahiran wa batinan, orang-orang kafir. Sewaktu di dunia mereka kafir, zahir batin mereka memang kafir. Yang ketiga, al-mu'minuna zahiran wal kafiruna batinan, mukmin secara zahir tapi kafir secara batin. Siapa mereka, ikhwan? Al-munafiqun. Tiga keadaan. Nah, Adapun yang pertama mukminin zahiran wa batinan la syak, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat Allah sebelum masuk surga dan setelah masuk surga. Adapun orang-orang kafir zahiran wa batinan, mereka tidak melihat Allah. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, sesungguhnya mereka terhijabi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang ketiga, mukmin zahirat wa huwa kafirun batinan, maka mereka ini juga melihat Allah di arasat, tapi mereka tidak masuk ke dalam surga. Ya, tapi mereka melihat Allah di arasat. Dan ini dikuatkan yang terdapat di dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah, kisah panjang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat itu, ya, semua manusia yadhhabu ila ma kana ya'bud, akan mengikuti, ya, akan menuju kepada setiap segala sesuatu yang mereka sembah. Yang menyembah matahari ikut ke matahari, yang menyembah bulan ikut ke bulan, yang menyembah togut-togut yang lainnya ikut kepada mereka. Yang menyembah Fir'aun ikuti Fir'aun. Nah, sehingga tidak tinggal lagi pada mereka kecuali kaum mukminin yang masih dicampur dengan para munafikin. Mereka menunggu yang menyembah, yang mereka sembah, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Setelah mereka ini, orang-orang kafir ini, mereka sudah menyembah, apa, mengikuti yang mereka sembah, tinggal kaum mukminin dan munafikin. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka dalam bentuk yang mereka tidak kenali. Ya. Lalu dikatakan pada mereka, "U'budu rabbakum," sembahlah Rabb kalian. Kata mereka, kami akan terus di tempat kami ini sampai kami tidak apa sampai kami melihat Rabb kami yang kami kenali. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala setelah itu datang dalam bentuk yang mereka kenali sebagai Rabb mereka. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka sebagai Rabb yang mereka kenali, barulah mereka mengatakan hadza rabbuna, inilah Rabb kami. Maka ketika mereka hendak sujud, terjungkal ke belakang. Hah? Yauma yauma yushafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, mereka tidak mampu untuk sujud. Nah, jadi kaum munafikin mereka melihat Allah, tapi penglihatan yang dilihat sebelum masuk surga bukan penglihatan talazzuz, bukan penglihatan kelezatan. Nah, adapun kaum mukminin ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surga, maka mereka melihat Allah bilizzah, lazzatan nazar. Ya, kelezatan di dalam memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kama yadullu alaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah, hal yanzuruna illa yatiyahumullah fi dhulalin minal ghamam. Wal arasat jam'u arasah, wa hiya kullu mawdi'in wasi'in la bina'afi. Setiap tempat yang luas, ya, tidak ada bangunan padanya. Naam. Kata pentakik ini, ada beberapa kitab yang menjelaskan tentang, ya, orang kafir juga mereka melihat Rabb. Penjelasan Syekhul Islam ada dalam Majmu' Fatawa jilid 6. Ya, ahsan kalau antum baca ini, ikhwan. Mungkin ada faedah yang kita bisa ambil. Halaman 485 hingga 507. Naam. Tayyib ila huna. Wallahu a'lam bissawab. تفضلوا حفظكم الله.